Mitra Bisnis, Detik menulis, pemerintah akan menguji coba sistem penggajian berdasarkan kinerja pada tahun ini. Dengan sistem itu, karyawan yang produktivitasnya tinggi akan mendapatkan gaji lebih besar dibanding pegawai yang rendah produktivitasnya. Menurut Apindo, sistem seperti itu jauh lebih baik daripada hanya mengacu pada upah minimum provinsi atau kabupaten. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Presiden Direktur Jamu Nyonya Menir, Charles Sairang. Pak Charles, apa komentar Anda? Jadi ukuran produktivitas itu kan mesti dilihat dari outputnya ya. Kalau kita makin banyak belajar mengenai masalah senior manager itu susah untuk diperhitungkan karena dampaknya kan cukup lama. Kecuali itu labor yang namanya katakan blue collar workers atau kerja kasar. Nah, jadi output itu susah dihitung, tapi kalau itu kita bicara untuk bawah, kalau kelas itu biasa, bisa dihitung itu. Karena itu bisa dilihat dari berapa kuantiti yang dia produksi misalnya. Nah, itu bisa dihitung berapa unit perharinya. Nah, tapi itu pun juga semuanya didasarkan atas teamwork, kerjasama, grup, grouping. Nah, grouping inilah yang menjadi kendala. Kira-kira apakah grouping itu menjadi satu metode yang terbaik untuk menghitung? Karena biasanya di dalam alur pekerja itu selalu ada suasana yang juga memengaruhi pekerja-pekerja itu. Kalau seandainya suasana itu kurang kondusif, maka jumlah outputnya tidak semaksimal mungkin. Meskipun itu diiming-imingi dengan tambahan gaji atau tambahan salary. Artinya yang penting itu ada mungkin kita bicara di dalam output secara teamwork, bukan secara individu. Nah itu mungkin bisa. Tapi secara individu akan timbul satu nanti kesenjangan. Sehingga itu akan timbul masalah lagi, konflik. Jadi yang perlu kita pelajari itu adalah sekarang. Mestinya adalah pemerintah memberikan beberapa pemikiran kepada tes atau katakan uji coba pada beberapa pekerjaan yang mungkin berbeda. Misalnya saja produksi untuk katakan tekstil, itu pasti beda dengan produksi misalnya katakan rokok. Jadi setiap katakan institusi itu punya satu katakan ciri-ciri khasan. Di skill of ekonominya atau namanya katakan semakin banyak dia bekerja, biasanya semakin banyak pengalamannya, biasanya itu outputnya lebih bagus daripada katakan yang belum atau belum pernah bekerja. Nah, bagaimana bisa menghitung bahwa yang belum pernah bekerja itu bisa prestasi? Nah, jadi ini mungkin sesuatu yang cukup baik untuk kita didemokan atau dieksperimentalkan. Lalu hasilnya kalau kita kaji, mungkin divisinya pasti berbeda. Divisi rokok dengan nama misalnya dengan divisi misalnya makanan minuman. Nah, ini mungkin menjadi kendala kenapa saya usahakan, saya usulkan kalau bisa itu dibagi-bagi atau diklasifikasikan di dalamnya, perbedaan di dalam. Lalu, ada saran lain Pak terkait penerapan sistem ini nantinya? Nah, saya usul kalau bisa ya, karena ini adalah satu periode baru, saya harapkan ada satu, katakan, pengembangan secara kreatif yang bisa memberikan tambahan kepada para pekerja, termasuk pendapatannya. Dan pasti tujuannya adalah untuk meningkatkan, katakan, taraf, katakan, kehidupan mereka, sehingga mereka bisa bekerja lebih baik. Pasti para pekerja pun saya dukung, gitu. Hanya masalahnya sekarang itu bagaimana membagikan klasifikasinya. Jadi, sebaiknya itu di model itu diusahakan dites dulu lah, jangan sampai itu dijalankan secara massa, tapi di dalam bentuk klasifikasi yang katakan antara tekstil, makanan minuman dan sebagainya itu perlu diklasifikasikan yang agak berbeda itu. Demikian Presiden Direktur Jamu Nyonya Menir, Charles Sairang. Saya Wendy Lim.